zaman dunia, akulah satu-satunya lelaki yang tersisa. Relakah kau terima meski akulah pria yang kau benci selama ini? Tak pernah